kembali mengingatkan kita tentang kengerian dan kedahsyatan hari kiamat. Subhanallah, selama di Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni banyak kebanyakan adalah perkara tauhid, pemantapan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kemudian. Selama 13 tahun terus banyak kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang hari kemudian, hari pembalasan, kengerian hari kiamat, apa yang terjadi, di seberang kematian. Ketika iman itu sudah tertanam kuat di hati para salafun salih radhiyallahu anhum, setelah mereka tiba di Madinah dalam keadaan berhijrah, Rasulullah mapan di Madinah. Nah, setiap kali disebutkan panggilan-panggilan ya ayyuhalladzina amanu, mereka menjadi orang-orang yang pertama mengerjakannya, bersegera melaksanakannya kalau itu perintah, bersegera meninggalkannya ketika itu adalah larangan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat, nah, betapa takutnya mereka ketika Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man ya Rasulullah? Fala man la ya'man jaruhu wa bawa'ifah. Yaitu orang-orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya, tidak aman orang lain dari perbuatannya di dalam rumahnya sendiri, walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri tetapi menyakiti tetangganya. Rasulullah sambil menafikan keimanan dari orang-orang tersebut. Mudah bagi mereka ketika Rasulullah menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, atau dalam riwayat yang lain falyukrim jarah fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang benar ataupun yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya atau menyambung silaturahmi atau ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini segera para sahabat. Nah, ketika mereka yang didapatkan, nah, disebutkan di dalam ayat-ayat tentang ganjaran keutamaan, nah, panggilan untuk orang-orang yang beriman bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kepada ketaatan, bahkan kepada jihad. Nah, mereka bukan orang-orang yang berlambat-lambat, karena keimanan mereka kepada Allah kemudian kepada akhirat betul-betul mereka seperti yang digambarkan oleh mereka setiap kali berada di majlis bersama Rasulullah SAW, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka. Bahkan dalam keseharian, tidak hanya di dalam majlis. Di dalam sebagian riwayat disebutkan ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta, bagaimana anda pagi ini? Ya Rasulullah, seakan-akan saya melihat ars ataupun yang semacam itu. Dia yang ini berhati-hati dalam langkah, seakan-akan di depannya ada surga dan neraka. Nah, ini berulang-ulang. Nah, ayat-ayat ini kembali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Nah, pada ayat yang sebelumnya ini, ayat yang sebelumnya dalam surah Takwir digambarkan oleh para ulama, kalau ingin melihatnya dengan kejadian maknya ini, kejadian tersebut dengan mata kepala, renungkanlah ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang ayat-ayat infitar yang hampir serupa dengan kejadian dengan surat At-Takwir. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, idza sama'un fatarat. Seakan-akan diingatkan, ingatlah ketika nanti langit itu terbelah, pecah berantakan. Wa idzal kawakib intasarat, dan ingatlah nanti apabila ketika bintang-bintang itu berserakan, tanggal lepas dari tempatnya. Kalau kemarin idzan nujumu kadarat, maknanya laksama, berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu fujirat, kalau kemarin idzal biharu sujirat, Nah, ini sekarang Bihar fujirat, diluapkan menjadi satu lautan, tenggelam seluruh daratan. Wa idzal qubur bu'thirat, dan ingat nanti ketika apabila nanti kuburan itu dibongkar, keluar semua yang telah mati, semua yang terkubur di dalam tanah, semua yang telah menjadi mayat, semua yang jadi tanah yang telah hancur walaupun di lautan, semuanya akan keluar. Nah, dalam sebagian ayat juga disebutkan ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang berterbangan. Qala limat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika itulah, ketika nanti melihat yang demikian, bahkan ketika dalam ayat yang lain disebutkan wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasharuka al-yawm hadid. Nah, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Tahu seluruh jiwa, setiap orang, setiap manusia itu akan mengetahui apa yang telah dia haturkan, apa yang telah dia kedepankan, apa yang telah dia laksanakan, dan apa yang dia tunda, apa yang belum dia lakukan. Tapi penyesalan yang tidak ada, tidak ada gunanya. Hatta orang yang mukmin sekalipun, mereka akan mengalami yang demikian. Menyesal kenapa tidak menambah kebaikannya, menyesal kenapa tidak memperbaiki kebaikan tersebut. Nah, maka itulah yang dikenal, yakni beruntung ada orang yang berhati-hati sehingga setiap dalam yakni kehidupannya dia berusaha untuk melakukan satu amalan yang betul-betul amalan tersebut ikhlas karena Allah, walaupun cuma sekali mungkin seumur hidupnya sempat dia lakukan keikhlasan tersebut, tapi itu sudah sangat-sangat berguna insyaallah. Sebagian ulama menyebutkan itu sangat berguna bagi dia, walaupun cuma mungkin baru sekali dia lakukan, tapi amalan itu yakni ikhlas betul-betul murni karena Allah itu luar biasa, ya, bahkan jadi timbangan kebaikan, simpanan yang luar biasa di sisi Allah. Barangkali itu hikmah dan rahasianya ketika seorang yang memiliki sah, yakni memiliki tiket, hanya cuma satu tiket yang menyebabkan dia selamat dari azab Allah, dari hukuman Allah. Nah, setelah dibentangkan 99 catatan amalannya yang semua ternyata berisi dengan kejelekan, berisi dengan dosa, dan sudah dia putus asa melihat semua kesalahannya tertuang di situ, tertulis di situ. Tapi Allah menyatakan la tudzlamul yaum, engkau tidak dizalimi hari ini. Innalaka indana hasanah, sungguh engkau di sisi kami punya kebaikan, dan dikeluarkan gitu di tokoh tersebut. Nah, ini apa namanya, pentingnya, betapa besarnya, betapa agungnya, betapa ini harus diperhatikan betul-betul keikhlasan, niat kita dalam melakukan, mengamalkan apa saja yang ingin kita amalkan. Diperhitungkan sebelum kita mengerjakannya, diperhitungkan saat kita mengerjakannya, diperhitungkan setelah mengerjakannya. Nah, setelah mengerjakannya, para ulama kita pun juga mengingatkan, jadilah petani yang handal, petani yang mumpuni, petani yang ahli. Seorang petani yang ahli setelah menyebarkan benih, menanam benih-benih biji-bijian untuk tumbuhnya yang diinginkannya, itu tidak membiarkan tanamannya, tidak membiarkan bibit-bibit atau biji-biji yang telah dia sebarkan, dia tanam. Nah, pasti dia perhatikan. Begitulah seorang yang beramal. Nah, sehingga tidak ada penyesalan yang sia-sia. Nah, walaupun sia-sia ini penyesalan yang sia-sia dalam artian yakni orang-orang kafir yang tidak pernah beriman atau tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, tapi penyesalan orang yang mukmin, menyesal kenapa seandainya dia ditambah umurnya, seandainya ditambah umurnya untuk menambah kebaikan yang dia lakukan. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Qala rahimahullah, idzan syaqqatis sama'u wan fatarat wan tasarat nujumuha. Apabila langit itu terbelah, berkeping-keping, hancur berantakan. Nah, seakan-akan dia pintu-pintu yang lepas dari tempat. Wan tasarat nujumuha, dan bintang-bintangnya berguguran, bertebaran. Wazala jamaluha, hilang keindahannya. Karena salah satu di antara yang menghiasi, yang menyebabkan indahnya langit adalah bintang-bintangnya. Wa fujirat Al-Bihar, funcirat Al-Bihar, fasarat bahran wahidah. Lalu langitnya kemudian laut, lautan yang demikian banyak itu diluapkan menjadi satu lautan, tenggelam seluruh daratan. Dan ini akan terjadi di akhir-akhir zaman. Nah, akan terjadi terbenamnya beberapa tempat di muka bumi. Nah, mulai dari wilayah sebagian timur, nah, daerah timur. Wallahu a'lam, apakah nanti Indonesia akan terkena? Tapi akan terjadi di akhir zaman, dan itu menentunya orang-orang yang mereka memang mendapatkan hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menemukannya, jangan sampai berhadapan dengan kiamat tersebut. Qala wa bu'thiratil qubur, dan kuburan-kuburan itu dibongkar bi'an ukhrijat ma fiha minal amwat. Yani dengan dikeluarkannya seluruh mayat, jenazah-jenazah ataupun yang sudah mati, keluar mereka terlempar ke permukaan tanah. Nah, wa khusyiru lil mawqif baina yadayillah lil jazaa' 'alal a'mal. Dan mereka dikumpulkan di hadapan Allah untuk berdiri di hadapan Allah untuk menerima balasan sesuai dengan amalan. Keluar mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Dikumpulkan dia di hadapan Allah, bermain berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak pula beralas kaki, dan tidak pula membawa sesuatu apapun, perbendaharaan, kekayaan yang mereka kumpulkan di dunia apapun juga. Fahina idzin yankashiful ghita. Pada saat itulah terbuka semua tutup. Allah menyebutkan fakashafna anka ghita'aka al-yawma fa basaruka al-yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Apa yang dahulu tidak bisa kita lihat, apa yang dahulu tidak pernah kita lihat, tidak bisa kita meraba, ternyata terlihat jelas para malaikat. Adanya neraka, jin-jin yang dulu mengganggu itu pun ini menjadi terlihat jelas semuanya. Yang tidak pernah kita tanya ini tak ditampakkan oleh Allah kepada kita, semua terpampang di hadapan kita. Wa yazulu makana khafiyan. Hilang semua yang dahulu samar. Begitu tajam. Terlihat oleh mata. Artinya mata kita menjadi sangat sangat tajam, bisa menembus atau bisa melihat sesuatu yang dahulu terhalang kita melihatnya. Wa ta'lamu kullu nafsin ma'amaha minal arbah wal khusran. Di saat itulah terlihatnya ini setiap jiwa mengetahui keuntungan dan kerugian yang menyertai dia. Adanya ini terlihat pada waktu itu wajah-wajah yang tertunduk merasakan takut dan gelisah, dan ada wajah-wajah yang ketika itu mereka dalam keadaan berseri-seri atau merasakan aman, tidak merasakan cemas, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan gelisah. Mereka dalam keadaan tenang. Terlihat nadratan na'im dalam pada wajah mereka. Terlihat terang, terlihat cerah. Hunalika ba'dud ya'abdud zalimu mi'ala yadai. Di saat itu pula orang-orang yang zalim, yang berbuat zalim ketika di dunia, menggigit tangannya, menggigit kedua tangannya. Idza ra'a a'malahu batila, ketika melihat amalan mereka sia-sia. Ini adalah orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan di dunia. Mereka melakukan kesyirikan di dunia karena amalan mereka menjadi haba'an mansura. Amalan-amalan mereka menjadi amalan yang menjadi debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali, dan mereka melihat dan mengetahuinya. A'malahu batilah, amalan mereka sia-sia, amalan mereka gugur, padahal mereka selama di dunia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dalam keadaan mereka di dunia telah melakukan, menyangka mereka dahulu telah melakukan kebaikan, mereka dahulu telah melakukan karya jasa yang amat mulia, amat besar. Jadi digambarkan tentang ketika ditanya oleh oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Abdullah bin Jir'an. Abdullah bin Jir'an di masa jahiliyah itu terkenal seorang yang juga penyantun, ya, menyelamatkan anak-anak perempuan yang mau dibunuh oleh orang tuanya. memberi makan orang-orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, memelihara para janda. Subhanallah, ternyata ditanyakan apakah dia mendapatkan keuntungan nanti di akhirat ya Rasulullah? Tidak. Karena dia tidak pernah sama sekali mengucapkan Rabbighfirli khathiati yaumaddin. Tidak percaya dengan hari kemudian. Nah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kesyirikannya, mati dalam kesyirikannya. Sia-sia amalannya. Lain dengan mereka yang telah masuk dan yang beriman kepada Allah. Nah, amalan mereka di masa jahiliyah dan amalan mereka ini, kebaikan mereka di zaman jahiliyah, kebaikan mereka di dalam Islam ditimbang. Menjadi kebaikannya yang ditambahkan kepada kebaikannya di dalam Islam. Qala wa mizanuhu kan khaffa, dan timbangan amalan mereka telah menjadi ringan. Nah, ini kita unjuk, apalagi orang-orang yang balik dari kalangan mereka yang mukmin. Nah, dari kalangan yang orang-orang yang beriman, timbangan-timbangan mereka menjadi ringan karena mereka nanti akan harus menebus kezaliman-kezaliman tersebut dengan amalan mereka. Tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak, tidak ada lagi gunanya pengikut, tidak ada lagi gunanya kedudukan, kekuatan. Yang ada yang untung, yang membawa, yang menguntungkan adalah amalan. Maka diingatkan sebelum mendapatkan kematian, sebelum orang itu mendapatkan kematian, Rasulullah sudah mengingatkan yatba'ul mayyitu, yatba'ul mayyita thalatha. Tiga hal yang mengikuti mayat. Nah, ke kuburannya. Dua kembali kepada, kembali tidak menyertai dia. Nah, yang menyertai, yang kembali adalah harta dan anaknya, keluarganya. Sedangkan yang menyertainya di dalam kubur adalah amalannya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Barra bin Azib. Nah, datang seorang yang demikian rupawan, yang demikian harum, yang demikian bagus. Nah, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan ketika dia ditanya, dia menjawab, ana amaluka salih. Saya adalah amalanmu yang salih. Begitu pula sebaliknya. Alangkah ruginya orang-orang yang memperbanyak kezaliman di dunia, dia didatangi oleh orang yang wajahnya buruk rupa, baunya lebih enam, sangat busuknya, kemudian menakutkan. Dia ketika ditanya, ana amaluka sayyid. Saya adalah amalanmu yang jelek. Nah, siapa yang akan menemani kita? Maka saat inilah kita menyiapkannya. Qala wa mizanuhu qad khaffa, yani mizanul amal. Nah, mizanul amal qad khaffa. Wal madhalim qad tada'at ilaihi. Semua kezaliman-kezaliman yang dia lakukan saling memanggil, mendatangi dia untuk menuntut kepada dia. Nah, untuk menuntut kepada dia, kalau dia membunuh, datang orang-orang yang membawa darahnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dalam kepalanya, ini anak pun, ya, anaknya yang dibunuhnya ini akan datang bergelayutan, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh. Itu juga pada korban-korbannya yang lain yang dia bunuh dari kalangan, mungkin orang yang sudah dewasa, korban-korban yang dibunuhnya, kalau akan datang kepada dia sambil menenteng kepalanya, tanyakan kepada dia, kenapa saya dibunuh. Nah, tada'an ilaih, mereka yang dahulu mungkin melukai atau mengamarampas, mengambil harta orang lain tanpa hak, kemudian menodai kehormatannya, akan saling berdatangan. Dan di saat itulah terjadi enam kelihatan, mana yang muflis, mana yang rabi, mana yang bangkrut, mana yang beruntung. Nah, maka kita harus punya tekad. Ya, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang bakhil apa? Menjadi yang bakhil terhadap kebaikan kita. Nah, jangan diberikan kepada siapapun. Jangan diberikan kepada siapapun. Jangan ada orang yang mengambil, merampas kebaikan kita. Susah payah kita bangun malam, bersedekah, mencari harta, dan kemudian kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah. Ternyata yang memetik pahalanya orang lain. Yang mengambil hasilnya adalah orang lain. Karena kezaliman kita terhadap mereka, maka kita berlindung. Nah, maka siapa yang mendapatkan ataupun mempunyai kezaliman yakni terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan sebelum, kata Rasulullah, sebelum hari tidak ada gunanya lagi harta dan anak. Yang ada adalah yang bermanfaat ketika itu adalah amalan, sehingga setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ketika orang-orang yang muflis ini dikumpulkan dari kalangan mukminin, setelah mereka selamat dari shirath yang ada di atas mulut jahannam, mereka akan bertemu di qantarah. bainal jannah wa wannar, akan dipertemukan lagi di sana. Maka di sanalah terlihat siapa yang bangkrut. Setelah dia mendapatkan keamalan, mengetahui amalan-amalan dia yang demikian luar biasa banyaknya, ternyata dia masih menyimpan kezaliman yang belum dia selesaikan. Yang satu menagih kezaliman, yang satu dia kena pukulannya, yang lain terkena caci makinya, yang lain terkena hartanya diambil. Maka masing-masing akan diberikan amalan-amalan dia. Kalau itu cukup, alhamdulillah, selamat. Kalau tidak cukup, kejelekan mereka yang diberikan kepada dia, dan dia dilemparkan ke neraka. Nah, ini hal-hal yang betul-betul menakutkan kita. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Qala wa sayyi'at qad hadarat ladaihi. Dan kejelekan-kejelekan itu ternyata telah muncul, ada di hadapan dia, terpampang di hadapan dia. Ditunjukkan kejelekan-kejelekan itu dihadap kepadanya. Wa ayqana bisyaqa' al-abadi wal adab as-sarmadi. Kemudian akhirnya apa? Dia pun yakin akan kesengsaraan yang abadi serta adab yang kekal. Adab yang kekal yang tidak pernah berhenti. Ini kalau dia kafir, maka na'udzubillah, ini yang akan dia dapatkan. Kalau dia zalim dari kalangan mukminin, dia akan mendapatkan pula bagiannya. Walaupun sedikit apapun, kita berharap untuk ini terhindar dari azab neraka. Alangkah ruginya, ya, sedang ini dalam keadaan susah payah kita beramal, datang ke majelis ilmu, mempelajari ilmu, ternyata orang lain mengambil pahalanya. Qala wa hunalika yafuzul muttaqun. Nah, di saat itulah beruntung orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Mereka yang ngapap, kalaupun mereka yang sanggup untuk naam qadiminal ghaiz, dan semua sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka beruntung, mereka merasakan aman. Bahkan mereka ketika di dalam orang-orang lain yang dikatakan oleh Allah yakni saling bermusuhan padahal dahulunya berkasih sayang, orang-orang yang bertakwa merasakan aman, bahkan ditempatkan oleh Allah di mimbar-mimbar yang penuh dengan ini cahaya, dibanggakan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Yang yaghbituhumul awwalun wal akhirun, yang orang-orang yang di generasi awal, manusia-manusia yang pertama dan yang terakhir, iri, merasakan ingin seperti mereka, orang-orang yang dahulu berkasih sayang di dunia karena Allah. Illal muttaqun al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang dahulu berkasih sayang, saking dekatnya menjadi khullah satu sama lain, tidak ada yang mengisi hatinya kecuali orang tersebut yang sangat dia cintai, sangat dia perhatikan, apakah itu anaknya, istrinya, saudaranya, atau sahabatnya, tetangganya, itu menjadi perhatian dia. Dia curahkan kasih sayangnya, penghormatan, penghargaan kepadanya, tapi di akhirat menjadi orang-orang yang bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-muqaddimuna li salihil amal, yaitu orang-orang yang mendahulukan amalan-amalan baiknya, yang selalu menyiapkan dirinya, selalu melakukan amalan-amalan yang saleh. Bukan sekedar banyak dia lakukan, tapi juga dia perbaiki mutunya. Senantiasa dia berusaha untuk memperhatikan ini, amalan ini ikhlas atau tidak, amalan ini memang karena Allah atau tidak. Begitu pula di akhir, di awal, dia persiapkan amalan tersebut sebelum dia mengerjakannya. Di tengah dia beramal, dia persiapkan, dia jaga dari riya, dari hal-hal yang merusak amalan tersebut. Demikian pula dari di akhirnya, dia jaga jangan sampai dia melakukan amalan tersebut yakni punya sifat mad. Kalau itu berupa sedekah, dia ungkit-ungkit, dia ingat-ingat. Atau kalau misalnya amalan kebaikan itu murni niatnya antara dia dengan Allah, tidak ada sedikit pun dalam hatinya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik kepada Allah, telah memberikan man juga kepada Allah, sehingga dengan ini sikap tersebut dia merasa yakin bahwa nanti Allah akan membalas dia karena dia sudah berbuat. Ini muraqabah atau ini muhasabah yang diperhitungkan, yang diingatkan oleh para ulama untuk senantiasa kita perhatikan sebelum beramal, di saat beramal, dan setelah kita beramal. Qala rahimahullah, mereka orang-orang yang bertakwa itu yafuzul muttaqun bil fawzil azim, orang-orang yang mendahulukan amalan salehnya itu beruntung mendapatkan kemenangan yang besar. Wa na'imil muqim, kenikmatan-kenikmatan yang abadi. wassalama min adabil jahil, dan mereka selamat dari adab yang jahil. Nah, kalaupun misalnya mereka termasuk walaupun dia mungkin memiliki ketakwaan, nah, tapi dia mungkin tersebut juga kezaliman sedikit. Nah, dia ini terpaksa dimasukkan atau mungkin di ada hal-hal yang tidak menyebabkan dia mendapatkan syafaat. Nah, dia harus dibersihkan di dalam neraka, maka disebutkan neraka itu tidak membakar hangus mereka, tidak menyebabkan mereka yakni tersiksa. Bahkan dalam sebagian riwayat keterangan para ulama, orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid ditidurkan di dalam neraka, atau neraka itu tidak menyentuh mereka sebagaimana dulu Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pengerian-pengerian kiamat, kembali kita diingatkan, kembali kita dipampangkan kepada kita seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Maka persiapkan, jangan sampai jadi orang-orang yang kita menjadi orang-orang yang bangkrut setelah membawa kebaikan demikian banyak, orang lain yang mengambil hasilnya. Nah, wallahu